إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الله أعزكم الله الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita sehingga dengannya kita bisa menggunakan waktu-waktu kita di bulan yang penuh berkah ini untuk diisi dengan berbagai macam ibadah, ketaatan dan amalan-amalan kebaikan. Terlebih di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya serta pertolongannya kepada kita untuk bisa mengisi waktu-waktu kita tersebut untuk duduk bermajelis dalam rangka thalabul ain, yang mana kita ketahui bahwasanya thalabul ilm adalah merupakan afdalul hasanat, di antara amal kebaikan yang paling utama, yang paling afdal. Ketika Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulnya mengkhabarkan kepada kita bahwasanya kebaikan-kebaikan tersebut akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa, maka tentunya na'am, sangat pantas sekali thalabul ilm yang seorang melakukannya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa. Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan anna ar-rajula la yakhruju min manzilihi wa alaihi min adh-dhunub mithlu jabal tihamah fa idza sami'a al-'ilma khawfa raja'a wa taba fansarafa ila manzilihi wa laysa alaihi dhanbun fala tufariqu majalisul ulama. Sungguhnya seorang ia keluar dari rumahnya dalam keadaan dia memiliki dosa yang banyak, ya, sebesar gunung Tihamah, maka ketika dia mendengar ilmu muncul perasaan khauf, takut di dalam hatinya, sehingga dia pun rujuk dari kesalahan-kesalahan dan dosanya serta dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun kembali ke rumahnya dalam kondisi tidak ada dosa atas dirinya. Fala tufariqu majalisul ulama, maka jangan kalian itu meninggalkan majelis ulama, majelis ilmu, selama ya kita bisa untuk mendatanginya, untuk mengamalkannya. Terlebih lagi kita mengetahui bahwasanya ya ilmu adalah merupakan salah satu rukun dari keimanan, di mana iman itu memiliki dua rukun, ya, yaitu mengetahui dan mengilmui terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Dan yang kedua, rukun dari keimanan at-tasdiq, membenarkan bil qaul wal amal, membenarkan dengan ucapan, demikian pula dengan amalan. Dan tentunya at-tasdiq, membenarkan baik itu dengan ucapan ataukah dengan amalan, ya, sesuatu yang mustahil kalau seorang itu tidak memiliki pengetahuan dan ilmu. Nah, maka pembenaran itu merupakan bagian ataukah cabang dari seorang mengilmui sesuatu yang ia benarkan. Nah, oleh karena itu dari sini menunjukkan bahwasanya iman terhadap ilmu itu kedudukannya seperti ruh terhadap jasad. Bagaimana sekiranya kalau seandainya jasad itu tidak ada ruhnya? Nah, ya tentunya mati, tidak bisa bergerak. Nah, ya, apakah mungkin ada iman kalau sekiranya tidak ada ilmu pada diri seorang? Nah, sehingga ya tidak akan tegak sajaratul iman ya kecuali berada di atas tonggak ilmu, yang dari sini menunjukkan tentang bahwasanya ilmu adalah merupakan ajadul matalib wa asnal mawahib. Ilmu adalah merupakan perkara yang paling mulia dari sesuatu yang dicari, yang dituntut oleh setiap muslim. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Naam, senantiasa memberikan taufik kepada kita serta pertolongannya untuk bisa mengamalkan amal yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang sebelumnya kita telah menyebutkan tentang perselisihan yang terjadi di antara ahlul ilm terkait tentang apakah merupakan perkara yang disyariatkan untuk mengeraskan suara ketika berzikir setelah mengerjakan sholat-sholat yang diwajibkan. Nah, apakah yang demikian disyariatkan ataukah tidak? Nah, yang mana kesimpulannya dari apa yang kita sampaikan di kesempatan sebelumnya? Nah, pendapat yang mengatakan yang demikian tersebut ada sesuatu yang disyariatkan adalah merupakan pendapat yang kuat dalam hal ini, berdasarkan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah SAW, hadis Mughirah bin Syu'bah, Abdullah bin Zubair, demikian Thauban radhiyallahu taala anhum, termasuk di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan sahabat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Said Ruslan hafizallahu taala dalam kitab beliau ini, Sunanul Mahjurah. Naam. Yang mana kata beliau hafizallahu taala, fa fi sahihil Bukhari anna raf'an nasi aswatahum bidzikr ba'da shalah kan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam sahih al-Imam al-Bukhari bahwasanya manusia, kaum muslimin, para sahabat, mereka meninggikan, mengeraskan suara-suara mereka ketika mereka berzikir setelah salat. Kan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeraskan suara ketika berzikir. Naam, dan juga mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Naam, ya. Dan bukan yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengeraskan suara tersebut dalam rangka untuk ditaklim, karena hukum asalnya apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya asal dan sifatnya itu adalah merupakan perkara yang disyariatkan. Nah, sebagaimana zikir yang beliau baca sesuatu yang disyariatkan untuk diikuti, dicontoh oleh kaum muslimin, demikian pula sifatnya. Ketika beliau mengeraskan, ya, ketika berzikir tersebut, maka tentunya itu juga menunjukkan perkara yang dianjurkan di dalam hal ini. Nah, kalau seandainya sifatnya tersebut dalam hal ini mengeraskan suara bukan perkara yang disyariatkan, maka yang demikian telah mencukupi, ya, dengan apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat ketika mengajarkan tentang zikir-zikir yang disunahkan, tentang kisah fuqara muhajirin. Nah, tentunya pengajaran Rasulullah SAW telah mencukupi hal tersebut. Nah, ya, wallahu ta'ala alam bisawab. Maka ini, ya, dalil yang menunjukkan tentang yang demikian itu perkara yang dianjurkan, disyariatkan. Nah, mengeraskan suara ketika berzikir setelah mengerjakan sholat lima waktu. Dan ini, nah, kata beliau, termasuk di antara sunnah yang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin di dalam hal ini. Nah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, wa yustahabbul jahru bitasbih wa tahmid wa takbir aghibas shalah. Beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mengatakan, dan perkara yang na'am disukai, ya, dicintai, mustahab untuk mengeraskan pula ketika seorang itu bertasbih, bertahmid dan bertakbir setelah mengerjakan sholat. Nah, ya, karena hadis yang datang dalam hal ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tersebut, nah, ya, sifatnya umum, ya, mengeraskan zikir. Nah, dan penyebutannya penyebutan yang umum, ya. Naam, anna raf'an nas aswatahum ba'da shalah, ya, bi dzikri ba'da shalah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya umum, dzikir apa saja, ya, yang disyariatkan ketika seorang itu selesai mengerjakan dari salat lima waktu. Makanya demikian perkara yang dianjurkan untuk mengeraskannya. Oleh karena itu di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahutaala beliau mengatakan, wa yustahabbu al-jahru bitasbih wa tahmid wa takbir akibat shalah. Ya, perkara yang mustahab untuk mengeraskan, ya, zikir ketika seorang itu bertasbih, bertahmid, demikian pula bertakbir ketika selesai mengerjakan salat. Nah, karena hadis yang datang sifatnya umum. Ya. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala beliau juga mengatakan, ya, menjelaskan tentang hal ini, wal jahru amun fi kulli duburin. Naam. Ya. Afan, wal jahru amun fi kulli dzikrin masyru'in ba'da shalah. Sawa'un kana tahlilan au tasbihan au takbiran au tahmidan. Lima umumi hadith Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Walam yarid anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam at-tafriq baina tahlil wa ghairihi. Kata beliau rahimallahu ta'ala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, na'am, bahwasanya mengeraskan suara ketika berzikir, nah, setiap kali selesai sholat lima waktu itu sifatnya umum. Kullu dzikrin masyru', mencakup, ya, setiap zikir yang disyariatkan. Nah, ya, setiap zikir yang disyariatkan setelah sholat. Sawa'un agana, sawa'un kana tahlilan, sama saja itu apakah tahlil au tasbihan ataukah tasbih, au takbiran ataukah takbir, au tahmidan ataukah tahmid. li umumi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, berdasarkan keumuman hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan ya, tidaklah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan beliau membedakan antara tahlil dan yang lainnya. Nah, ya, maka mengeraskan suara ketika berzikir setelah sholat itu mencakup semua zikir yang disyariatkan. Nah, tidak dibedakan antara zikir yang satu dengan yang lainnya berdasarkan keumuman riwayat yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa hadhihi sunanul lati hajaraha katsirun minan nas. Naam, dan sunnah-sunnah ini, naam, yang banyak dari kalangan manusia kaum muslim meninggalkannya, wa farratu fiha, dan mereka itu mengabaikannya. Tu'addi ila tadwi'il ma'alim baina ma huwa mafrudun wa ma laisa bimafrudin. Sunnah-sunnah yang ditinggalkan ini, yang dilalaikan oleh kebanyakan kaum muslimin, naam, itu menyebabkan, mengantarkan kepada perkara, ya, tadwi'il ma'alim, ya, naam, terabaikannya tanda-tanda petunjuk-petunjuk yang menjelaskan antara perkara yang diwajibkan dan perkara yang tidak diwajibkan. Fahadhi sunnah matalan, maka sunnah ini misalnya apa itu? Wa yarfa'u sawti bidzikril waridi ba'da shalah, yaitu mengeraskan suara ketika berzikir, ya, dengan zikir yang warid yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat. Hadhihi lamman qata'at fi katsirin minal masajid la tufarriqu baina hali shalah annan nasa fi salatin wa ma ba'da salamil imam li sukutil musallin wa adami jahrim bil adgar waridah fi hadhil mautin. Ya, nah, maka sunnah ini ketika ditinggalkan, ya, diabaikan oleh kebanyakan kaum muslimin di masjid-masjid mereka, nah, maka engkau tidak bisa membedakan antara kondisi keadaan mereka sedang sholat, di mana manusia itu sedang sholat, dan kondisi keadaan mereka setelah selesai salam, ya, ketika selesai salamnya imam. Nah, tidak diketahui apakah mereka itu dalam kondisi, ya, masih sholat ataukah sudah selesai dari mengerjakan sholat, disebabkan karena mereka, ya, diam, ya, tidak mengeraskan suara mereka ketika mereka berzikir dengan zikir-zikir yang warid pada tempat ini, yaitu setelah selesai mengerjakan sholat. Nah, ya, ini dampak di antara yang, nah, ditimbulkan ketika sunnah-sunnah yang semacam ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, akan mengantarkan terabaikannya tanda-tanda petunjuk-petunjuk yang itu tujuannya untuk membedakan mana yang wajib, mana yang itu bukan perkara yang diwajibkan, termasuk diantaranya mengeraskan suara ketika selesai mengerjakan sholat, ya, dengan berzikir, ya, sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa hadza aidan mimma farada fihi katsiran minal muslimin wa yamin sunanin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga termasuk perkara yang banyak diabaikan oleh banyak kaum muslimin, padahal itu termasuk sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam suwab, itu yang bisa kita baca di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wasallam barakallahu Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.